السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي إذا شاء يكشف في قلوب المريدين لو أتى الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة الذي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وآدة. وصلى الله وسلم وصرف ومجد وعظم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادة الغادة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحبائب، أنا تتو بقينا نبي محمد بنوتان كده yang kita taati. Ma'asirul kiyayat wal masyayikh, terutama di sini ada sejebur kita, para habaib, minta maaf karena saya tidak bisa menyebutkan. Yang saya kenal yang masih muda-muda, Habib Agil bin Agil sama bin Syah Abu Bakar yang biasa bersama di lapangan. Tapi di sini ada wakil dari Surabaya, adik Habib Muhammad, yaitu Habib Ridho Al-Jufri. Dan juga ada sesepuh kita, Al-Habib Abdul Qadir bin Husin Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau. Kiai Nur Kholis, yang insyaAllah melebihi kemarin yang di Surabaya, yaitu Kiai Zed, betapa banyak diintimidasi sampai terakhir penceramahnya harus diganti. Bahwa sebenarnya setiap tabligh, setiap pengajian tidak perlu izin, hanya pemberitahuan. Yang aneh, kapolseknya Hindu memberi izin, menerima laporan pemberitahuan. Yang lebih aneh lagi, kapolseknya yang Islam tidak mengizinkan. Katanya cari pengganti yang baru. Kebetulan saya hadir pada waktu Z atau Z, saya Muhammad Z, didatangi oleh Kapolres. Saya mendampingi bersama BHR atau Badan Bantuan Hukum MPI Jawa Timur. Saya mendampingi beliau. Jawabnya Z atau Z Amir Masjid Ampel. Beliau menyampaikan, ulama banyak, orang pinter banyak, orang berani banyak. Tapi orang yang dicintai iman pada kali ini hanya Habib Rizik. Allah bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangil bagi saya tidak asing. Karena masa kecil saya di Bangil, pondok di Bangil. Biasa main di alun-alun sudah biasa. Bahkan banyak guru-guru saya di Bangil. Alhamdulillah takbir akbar ahlu sunnah wal jamaah. Bangil ini dengan tema memperkuat ukhuwah Islamiyah menuju keutuhan dan keselamatan bangsa dengan moto NKRI harga mati. Saya kalau mengatakan NKRI harga mati, tolong takbir bersama-sama. Allahu Akbar. NKRI harga mati. Allahu Akbar. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Dengan arti kata, siapapun yang mengancam keutuhan NKRI, maka umat Islam, terutama umat Islam bersatu, WIP, demikian juga FPI dan ormas-ormas yang lainnya, siap mempertaruhkan nyawa, siap mempertaruhkan darah untuk mempertahankan NKRI. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hadirin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah seorang sahabat yang bernama Mikdad. Di mana sahabat Mikdad dipuji oleh Nabi Muhammad dan dipuji diantaranya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, "Ma kana fina yawma Badr faridun ghairu Mikdad." Tidak ada jawara pada waktu perang Badar kecuali Mikdad. Tidak ada orang berani di antara sahabat Nabi pada perang Badar kecuali Mikdad. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan demikian? Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Atamanna an aguna mikdadan yawma badrin. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya, kalau yang menjadi mikdad pada perang Badar adalah aku. Ya, kira-kira menjadi sahabat mikdad. Saya tanya kembali, siap menjadi sahabat mikdad? Siap. Siap menjadi sahabat mikdad untuk Islam? Siap. Siap menjadi sahabat mikdad untuk Al-Quran? Siap. Siap menjadi sahabat mikdad untuk mempertahankan NKRI? Siap. Siap menjadi sahabat mikdad untuk mengganggang PKI dan musuh? Siap. Saya sampaikan apa yang dikatakan oleh sahabat mikdad. Tatkala Rasulullah dalam keadaan gelisah, sahabat mikdad maju ke depan menghibur dari Nabi Muhammad. Di antara kata-kata sahabat mikdad, Abshir ya Rasulullah, berbahagialah wahai Rasulullah, Inna la nagulu kama qalat Bani Israel. Kami sahabatmu tidak seperti Bani Israel yang berkata tidak menyenangkan bagi Nabi Musa. Nah, sahabat mikdad mengatakan, kalau Bani Israel mengatakan, Fathab anta wa rabbuka faqadila inna hauna qaidin. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang. Kalau kamu menang, kami ikut kamu. Kalau kamu kalah, rasakan sendiri. Kami tidak seperti itu, wahai Rasulullah. Nah, qadil ma'ak. Tapi kami sebagai sahabatmu siap berperang menghadapi apapun bersamamu, wahai Rasulullah. Min amamik, wa min khalfik, wa min yaminik, wa min yajarik, hatta yaftah Allah. Kami siap berperang, ya Rasulullah, untuk menegakkan syariat Islam. Walaupun harus bersop paling depan, di belakang, di kanan, di kiri, dan di manapun. Dan andai kata engkau, ya Rasulullah, kami masuk dalam laut, dan engkau perintahkan kami masuk berenang di laut. Untuk menuju negeri yang jauh. Kami untuk engkau ya Rasulullah. Akan kami lakukan. Siap. Siap mempertahankan RKRI. Siap. Siap kita katakan. GMPM tidak akan kita tinggalkan. Siap. Siap. GMPI wajib kita dukung. Habib Rizik wajib kita dukung. Siap.